Konsultasi Syariah. Merusak buku menyimpang, haruskah mengganti? Pertanyaan. Jika saya melihat ada buku berpemahaman menyimpang, bolehkah buku itu saya ambil lalu dimusnahkan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada asalnya, semua harta milik orang lain yang ada di tempat kita wajib untuk kita kembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang dimaksud amanah pada ayat di atas adalah semua hak orang lain yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dan mengembalikannya. Karena itu, siapa yang merusak barang milik orang lain, dia wajib untuk menggantinya. Hanya saja, untuk benda yang boleh dihilangkan dan dimusnahkan, dalam arti ada izin dari syariat untuk dirusak, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya. Terdapat kaidah yang menyatakan, yang dibolehkan secara syariat menghilangkan kewajiban ganti rugi. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah izin Allah kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menebang pepohonan kurma milik Bani Nadir. Ini termasuk perusakan lingkungan, namun diizinkan syariat, dengan maksud menghinakan orang Yahudi Bani Nadir yang terlalu membanggakan kebun kurma mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 5. Dr. Muhammad Siddiqi Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Orang yang merusak gendang atau alat musik milik seorang muslim atau membunuh babi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang sahih, karena perbuatannya dilakukan dengan izin syariat. Karena itu, buku yang berisi pemahaman menyimpang boleh dimusnahkan dan tidak ada kewajiban untuk ganti rugi karena sudah mendapatkan izin dari syariat. Tetapi perlu mempertimbangkan jangan sampai menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat. Jika sampai ada potensi semacam ini, sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, Allahu a'lam.